Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kita hidayah, memberi kita taufik, memberi kita ilmu, sehingga dengan ilmu dan amal kita berjalan di atasnya hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya mari kita bahas kelanjutan dari buku Prinsip Dasar Islam. Prinsip Dasar Islam, namanya prinsip, berarti ini terkait dengan perkara-perkara kaidah dalam kita memahami agama ini, ya, dari dasar Islam, sehingga kita diberikan pertama kemudahan dalam memahami agama ini dan benar, ya, karena orang tidak mengerti prinsip tidak akan sampai tujuan. Man hurimal usul hurimal usul. Ulama mengatakan barang siapa yang terhalang dari prinsip, dari pokok-pokok agama ini, dari dasar-dasarnya, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan. Dia tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan ini. Halaman 28 yang ada bukunya, yaitu tingkatan ketiga. Kita sudah berbicara tentang tingkatan agama, ya, yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan, ya. Ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jal seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kisah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam ketika ia bertanya tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, seolah-olah engkau melihat Allah. Maka bila engkau tidak melihat Allah, tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ingat para jemaah rahmati Allah, ini seakan-akan melihat Allah Ta'ala, dan Allah tidak akan bisa dilihat di dunia ini, ya, tidak akan bisa dilihat di dunia ini. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau seakan-akan, iya, tidak masalah, boleh. Seperti di dalam hadis, ya, masalah melihat, seakan-akan melihat surga, ya. Seakan-akan melihat surga, ya. Hadis Handalah, di mana beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau mengatakan ketika Nabi melihat beliau, ya, Abu Bakar melihat siapa namanya? Handalah menangis. Lalu Abu Bakar bertanya, "Ada apa dengan engkau wahai Handalah?" Kata beliau, "Handalah telah munafik wahai Abu Bakar. Ya. Kami ketika berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengingatkan kami dengan neraka dan surga, seakan-akan kami melihat dengan mata. Tapi ketika kami kembali pada istri dan harta kami, kami lupa semuanya. Demi Allah, ya," kata Abu Bakar, "kami juga sama seperti itu. ayo kita pergi ke Rasulullah SAW. Maka beliau pergi ke Rasulullah SAW, dan ketika beliau melihat Hamdalah, Rasul bertanya, malaka ya Hamdalah? Qala nafaqu Hamdalatu ya Rasulullah, nakunu indaka tudakiruna bin nar wal jannata ka'anna ra'ya ain. Nah ini ya, telah munafik Hamdalah ya Rasulullah. Kami ketika berada di sisimu, engkau ingatkan kami dengan surga dan neraka, neraka dan surga, ka'anna ra'ya ainin, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, maka di sini ya, melihat Allah tidak bisa di dunia ini. Kalau seakan-akan iya, ya. Ini akidah Ahlussunnah. Sehingga kalau ada orang mengaku bisa melihat Allah, itu adalah kebohongan yang sangat besar dan bertentangan dengan akidah. Nabi Musa saja minta kepada Allah untuk bisa melihat. Bisa dibuka dalam surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaika qala lan tarani walakin dur ya walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Apa Allah firman dalam surat Al-A'raf 143 ini sebagai apa? Sebagai akidah Ahlussunnah. Ketika Musa mendatangi tempat ibadahnya, tempat ibadah kami, dan Rabb-nya berkata, berbicara ya kepada Musa, dan Musa berkata, ya Rabbi arini, ya Allah tampakkan engkau padaku, perlihatkan kepada aku, anzur ilaik, supaya aku melihat engkau. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihat aku. Lan di sini Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak akan bisa pernah dilihat. Nah, tapi Ahlussunnah berakidah apa? Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Qala lan tarani. Tapi lihatlah kepada gunung itu. Kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, maka kau bisa melihat aku. Tapi ketika ya Allah tampakkan, menampakkan kepada gunung, gunung itu hancur dan Musa tersungkur pingsan. Setelah siuman mengatakan, maha suci engkau ya Allah, aku tobat kepadamu dan aku adalah pertama yang beriman. Ayat ini dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah tidak bisa dilihat di alam dunia ini. Ya, tidak bisa dilihat di dunia ini. Kapan bisa dilihat? Nanti di akhirat, terutama di surga, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 26. Ini penting sebagai prinsip juga. Ya, lilladzina ahsanu husna wa ziyada. Bagi orang berbuat baik akan mendapatkan al-husna, kata Nabi apa? Al-jannah. Wa ziyada yaitu apa? Bisa melihat Allah, an-nadhar ila wajhillah. Ya. Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika di surga para jamaah. Ya. Sebagaimana hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata, qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala, turiduna shay'an azidukum, fa yaqul, alam tubayyit wujuhana? Alam tudkhilna al-janna wa najina min an-nar?" Qala fa yakshifu al-hijab, fa ma'tu shay'an habba ilayhim min nadhri ila rabbihim azza wa jal. Wa fi riwayah wa zada thumma ta'ala hadhihi al-ayah lil ladina ahsanu husna wa ziyada. Rawahu Muslim. Ketika ahli surga masuk surga, Allah berfirman, ya, kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan? Apakah kalian ingin tambahan? Maka ahli surga menjawab, bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri, mengusung kami ke surga dan menyelamatkan kami neraka? Lalu Allah membuka hijabnya dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai yang diberikan oleh Allah kepada ahli surga dibandingkan ya dengan melihat Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian orang mengaku-ngaku bisa melihat Allah, ya, karena sudah makomnya sangat tinggi. Ya. Sementara hadis menjelaskan Nabi Musa, ayat menjelaskan Nabi Musa tidak bisa melihat. Bahkan Nabi pun juga tidak bisa melihat Allah di dunia, ya. Kemudian ada hadis, ya, dari Ibnu Abbas, annahu qala ra'ahu bi'ainih, ya, bahwa Nabi bisa melihat Allah dengan mata yang mulia beliau. Dan Syekh Al-Albani mengatakan itu lemah, namun kesandanya itu dikatakan sahih, ya, seperti juga riwayat Ibnu Taimiyah mengatakan itu sahih. Maka apa? Maka lihat dari hadis yang lain, yaitu Abdullah bin Haris, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan apa? Ya, yaitu Faro'ahu Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam biqalbihi, waqallamahu Musa, dan Nabi melihat Allah Ta'ala dengan mata hatinya, ya, dengan mata hatinya. Jadi bukan dengan mata telanjang, Pak Raja. Ini akidah. Nah, kalau kita di sini disuruh beribadah seakan-akan melihat Allah, dan kita tidak mungkin melihat Allah. Dan jangan menggambarkan tentang zatnya Allah. Ya. Sebagaimana hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Jangan kalian berpikir atau memikirkan tentang, hendaklah kalian berpikir tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di sini maksud dari seakan-akan kau melihat Allah, para ulama menjelaskan bahwa kita beribadah itu dengan baik zahir maupun secara batin, dengan keikhlasan, dengan menghadirkan segala kehusuan, al khusyu wal khudu', khusyu dengan hati, khudu dengan badan. Itu penjelasan Imam An-Nawawi, ya, khusyu dengan hati, khudu dengan badan, ya. Kemudian merasa seakan-akan melihat Allah, tapi Allah tidak bisa dilihat. Dan juga jangan membayangkan bahwa Allah seperti ini, tidak. Apa kata penulis? Penulis yaitu di sini al-muallif, Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, tidak ragu lagi bahwa makna ihsan secara bahasa adalah memperbaiki amal dan menekuninya serta mengikhlaskannya. Sedangkan menurut syariat, pengertian ihsan adalah sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW, anta'budullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ulama menjelaskan ada dua tingkatan. Pertama, seakan-akan melihat, sehingga kita menghadirkan segala upaya dan usaha dalam memperbaiki amal, baik zahir maupun batin. Batin khusyuk, ikhlas, jauh dari riya, jauh dari sunah, jauh dari sombong, kiber, jauh dari i'jabul mari alasi, yaitu ujub kepada dirinya, kagum pada ibadahnya, jauh dari itu semua dalam batinnya. Zahirnya salli fa innaka lam tusalli, sallu kama raaitumuni usalli, salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti di sini juga sama ketika sedekah, ya, ketika zakat, ketika puasa, ketika haji, maka semua lahir dan batin dihadirkan para jemaah. Ya, ini maksudnya adalah kita beribadah dengan seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, dan Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, nanti di surga kita melihat Allah, ya, setelah kematian, di hari kiamat. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah sepertinya di Hadzalah. Ya Rasul, kalau kami berada di sisimu ketika engkau mengingat memperingatkan kami dengan surga dan neraka, ka'anna ya ru'a ainin, seakan-akan kami melihat dengan ka'anna ru'ya ainin, seakan-akan kami melihat dengan mata. Ya, padahal surga tidak bisa dengan mata. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khaturun ala qalbi basyar. Surga tidak bisa dengan mata, tidak terdengar telinga, tidak terbersih dalam hati manusia. Tapi kita percaya dan yakin. Tapi kita yakin. Keyakinan yang sedemikian besar seakan-akan apa? Amrun masyhudun. Seakan-akan sebagai amrun masyhud, sesuatu yang dilihat. Karena begitu besarnya keyakinan ini para jemaah. Nah, mari kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Ta'ala. Ya. Kalau orang rindu kepada orang yang dirindu, kepada istrinya, kepada anaknya, maka dia apa? Dia mengekspresikan diri seakan-akan dia berada di depannya. Bagaimana? Ya, kalau sekarang ada foto, ada ini, video call dan sebagainya. Tidak ada, tapi rindu. Lama tidak berjumpa, pasti dia mengekspresikan bagaimana kerinduannya, seakan yang dirindu itu berada di depan matanya. Ini kita tahu Allah dari apa? Dari firman-Nya. Tahu tentang Allah dari apa? Dari sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadikan kita iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah, hatinya bergetar, dan jika dibacakan ayat Allah, bertambah iman. Nah, iman-iman yang bertambah ini menjadikan kita seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Dan kalau tidak bisa seperti itu, dan maka apa? Sesungguhnya Allah melihat dirimu. Jika tidak mampu, maksud tidak mampu bukan tidak mampu melihat Allah, tidak mampu seolah-olah melihat Allah. Karena memang tidak ada kemampuan untuk bisa melihat Allah di dunia ini, tidak bisa dilihat. Ya, tadi juga Al-A'raf ketika Nabi Musa minta, ya qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani. Ya, ya Allah, tampakkan engkau padaku, aku mau melihatmu, engkau tidak akan bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat aku. Selanjutnya para jemaah, jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihat dirimu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu apa yang kita tampakkan dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Jika kita merasa selalu berada dalam pengawasan Allah, maka kita akan hati-hati. Sehingga dua tingkatan ini, pertama seakan-akan melihat Allah, kalau tidak bisa melihat Allah, Allah melihatmu, itu semua akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Ibadah seperti ini juga menghasilkan ketulusan dalam ibadah dan berusaha keras untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Para jemaah rahmati Allah, kita punya kewajiban untuk selalu memperbaiki ibadah ini, menambah iman, ya, menambah ilmu, menambah ibadah. Bahkan di dalam hadis disebutkan, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya senyum dengan saudaramu, meskipun hanya berjumpa dengan wajah yang berseri-seri. La tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa haqa biwajhin talqin. Apalagi dengan sholat para jemaah, apalagi dengan puasanya, dengan hajinya, dengan umrohnya, maka harus ada upaya yang maksimal untuk memperbaikinya. Dan kalau kita berusaha maksimal, Allah akan tunjukkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan itu. Ya. Kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa zikir dan ingat kepada Engkau. Dan tolonglah hamba agar menjadi orang yang syukur atas nikmat yang Engkau berikan. Dan tolonglah hamba untuk senantiasa memperbaiki ibadah ini. Wa husni ibadatik. Memperbaiki ibadah kepada Engkau. Jadi hambamu yang baik. Karena memang semua adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Kesungguhan kita pertolongan Allah. Kemudian Allah kabulkan atas kesungguhan, diberikan jalan pertolongan Allah. Oleh karenanya adalah kita minta Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan itu semua karunia Allah Ta'ala. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni an-nar. Faqala laqad sa'alta an azimin, laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaih. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya amal ibadah apa saja yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa kata beliau? Sungguh engkau bertanya perkara yang besar namun menjadi mudah dan ringan bagi siapa? Bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi Allah semua yang memberikan kemudahan. Kita bisa berdoa, kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian doa kita dikabulkan, itu adalah juga karunia Allah Rabbul Alamin. Maka tidak ada sesuatu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi akal, diberi hati, diberi petunjuk. Kemudian kita jadikan akal kita memahami petunjuk. Itu pun adalah karunia Allah. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, dipahamkan urusan agamanya sehingga dia diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu para jemaah. Nah, ini semua adalah karunia Allah. Upaya kita juga karunia Allah Ta'ala. Tapi tetap harus upaya, harus berusaha. Sebagaimana ketika sahabat disebutkan Nabi SAW, "Maminkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu min al-jannah wa maq'adu min an-nar." Faqalu, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal?" Faqala, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Masing-masing kalian itu sudah ditetapkan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Kalau begitu kita bersandar saja kepada takdir kita." Apa kata Nabi? I'malu, beramallah. Apa maksudnya? Berusahalah, beramal. Masing-masing akan dimudahkan kepada takdirnya, apa yang telah diciptakan Allah untuknya. Oleh sebab itu, para jemaah rahmati Allah, upaya kita untuk baik adalah karunia. Permohonan kita kepada Allah agar baik juga karunia. Namun kita diberi akal, ya, diberi petunjuk, disampaikan rahasia bahwa di situ ada nafsu. Di mana Allah berfirman, "Wa ma ubarru nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Aku tidak berlepas diri dari kesalahan kuota, ya Zulaikha. Dan nafsu itu selalu menyuruh kepada yang jahat, yang buruk. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, kita berusaha untuk menjadi nafsu yang dirahmati Allah SWT. Masing-masing kalian diberikan jin. Maminkum min ahadin illa waqad ukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Faqalu, "Ya Rasulullah, wa iyyaka?" Faqala, "Wa iyyaya, wa iyyaya." Ya. "Walakin anni Allah fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair." Masing-masing kalian itu dikasih qarin, jin dan malaikat. Termasuk kau, ya Rasulullah. Akan tapi Allah telah menolongku sehingga jin, qarin jin itu masuk Islam atau tunduk sehingga tidak menyuruh aku kecuali kebaikan. Tapi qarin kita, jin, membisiki, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mengilhamkan buruk, fujur, dosa dan takwa. Nafsu kita juga demikian. Ya. Oleh karena itu, ketika kita menyadari karunia akal, dan kita menyadari karunia hidayah petunjuk berupa Quran dan Sunnah, lalu apa? Angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Ta'ala hidayah, dikasih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa sungguh-sungguh jalan kami, kami tunjukkan ya. Tapi barang siapa yang tidak mau, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika tatka ayatuna farasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa berpaling dari petunjukku, tidak mau dari peringatanku, kami berikan kehidupan yang sempit, tidak mau dia, dan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Protes, ya Allah, kenapa saya buta, dulu aku melihat. Yang demikian ini karena telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, engkau lupakan, sekarang kalian diabaikan ya, diabaikan. Ini para jemaah rahmat Allah, maka kita manfaatkan ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan hati nurani. Orang mengatakan tidak bisa ditipu, pasti hati itu mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik, namun tertutup oleh nafsu, ditutup oleh syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maksudnya kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ihsan dengan memperbaiki lahir dan batin. Ya, lahir dan batin. Jangan sampai salah paham, yang penting kan hatinya. Saya itu Mas, meskipun tidak sholat, enggak pernah saya nyakitin orang. Ya. Yang penting jilbab itu jilbab hati. Jilbab hati kayak seperti apa? Ada tidak koleksen ya, apa namanya, tempat jahit baju jilbab hati ya. Yang penting hatinya ya. Lalu bawa hadis innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum, rawahu Muslim. Coba lihat hati ini, hadis ini, Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, kepada harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Nah, tidak dibawa hadis Muslim yang lain. Ya, riwayat Muslim yang lain itu apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik dan harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Berarti apa? Lahir dan batin. Yang penting hatinya, pokoknya eling. Nah, begitu. Yang penting hatinya. Saya enggak pakai jilbab tapi hati saya berjilbab. Bagaimana hati berjilbab? Ini para jemaah. Maka perbaiki lahir dan batin. Lahir itu khudu', anggota badannya. Batin khusyuk. Ya. Batin ikhlas. Lahirnya suci bersih. Tidak ada najis. Ya, ketika kita sholat. Ya, ini serta menghadirkan kedekatan Allah Azza wa Jal, bahwa Allah itu melihat kita, Allah dekat dengan kita ya, yaitu bahwasanya seakan-akan Allah berada di hadapannya dan ia melihatnya, dan hal itu akan mengandung konsekuensi rasa takut, cemas, juga pengagungan kepada Allah Azza wa Jal, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan memperbaikinya dan mencurahkan segenap kemampuan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Maka orang-orang yang memiliki keyakinan Allah bisa melihatnya, maka dia akan muncul rasa harap, rasa cemas, rasa takut ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu ya. Allah mengetahui rahasia kita yang ada di dalam hati ini. Oleh karena itu seorang hamba harus menggunakan imannya bahwa Allah pasti melihat dirinya, mengetahui rahasianya, baik yang diperlihatkannya maupun yang tidak. Allah SWT mengetahui batin dan zahirnya, dan semua yang ada pada dirinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana juga dalam firman Allah, ya, dalam Al-Qur'an, bahwa Allah taala melihat, ya, apa yang ada di dalam hati kita, ya. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-40, ya, atau ayat ke-19, Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun, ya, wa ma tukhfis sudur. Allah tahu, maha tahu terhadap mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hatinya, di dalam dadanya, ya. Ini para jemaah Allah, ya. Karena Allah, innallaha huwas samiul basir. Surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu terhadap mata-mata yang berkhianat, melihat yang bukan mahram, melihat yang diharamkan, apakah itu langsung atau tidak langsung, melalui gambar, melalui foto dan sebagainya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya, apa yang kita detakkan dalam jantung kita, kita omongkan dalam diri kita, Allah Maha mendengar semuanya. Ya. Namun kalau kita tidak sampai keluar dari lisan kita, insya Allah dimaafkan, ya, selama tidak diucapkan, ya, insya Allah masih dimaafkan. Demikian. Kemudian jika hamba tersebut merealisasikan keadaan seperti ini, maka mudah baginya untuk beranjak kepada keadaan yang kedua, yaitu terus-menerus menerus melihat kedekatan Allah Ta'ala dan kebersamaannya, hingga hamba tersebut seolah-olah melihatnya. Maka yang demikian ini mewajibkan adanya rasa takut dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Beliau nukil dari Jami'ul Ulumul Hikam oleh Ibn Rajab Al-Hambali dan juga Ma'arijul Qubul, ya, oleh Al-Hafidh, ya, Hafidh Al-Hakami, Syekh Hafidh Al-Hakami. Para jemaah yang dirahmati Allah, demikian, ya, penjelasan terkait dengan ihsan. Intinya, mari kita perbaiki selalu zahir dan batin. Karena memang manusia itu, ya, terdiri dari jiwa dan raga. Manusia itu terdiri dari zahir dan batin. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Ruh terkadang diungkapkan dengan kata-kata hati. Maka manusia akan menjadi baik zahirnya kalau hatinya baik. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, maka baiklah semua jasadnya. Tapi kalau rusak jasad daging itu, rusaklah semua jasadnya. Itu hati. Hati tempatnya sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Nabi bersabda tidak masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya, meskipun hanya seberat biji dzarrah. Sombong itu artinya apa? Batarul haq wa humtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia, itu sombong. Ya, riya tempatnya dalam hati. Ujub tempatnya dalam hati. Maka itu semua harus dimusnahkan dengan apa? Dengan tauhid. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Apa? Qalbun salim, hati yang selamat, yaitu hati yang selamat dari kesyirikan. Ya, hati yang selamat dari kesyirikan. Baik syirik besar yang bisa menurunkan kita dari Islam atau seri kecil yang bisa menghanguskan amal ibadah kita, yaitu riya. Bersihkan itu para jemaah dari semuanya. Dengan cara apa? Tidak ada lain, disiram, dibersihkan. Dengan apa? Dengan asy-syari'ah. Apa syariah itu? Manba'ul ma, sumber mata air. Yaitu apa? Syariatnya Allah Ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika mengajak kalian kepada apa? Perkara yang bisa menghidupkan kalian. Ulama menjelaskan menghidupkan hati. Tapi di sini ketika hati hidup, fisik juga hidup, jasad juga hidup. Dan perlu menjadi koreksi kalau ada istilah min sano in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tidak sedikit orang badannya sehat keker, kerjaannya begal. Ya, berzina, berjudi. Tidak mungkin bisa berzina kalau badannya tidak kuat, kan begitu. Ini perlu dikoreksi. Ya. Bahwa di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini buktinya semua orang-orang yang melakukan maksiat kuat-kuat, seger-seger badannya. Sementara hadis mengatakan hati jika baik, baik semua jasadnya. Hati jika baik, maka baiklah semua jasadnya. Perbaiki hati kita, batin kita. Nah, insyaallah pengaruhnya besar terhadap perbaikan zahir. Sebab kalau hatinya sudah bersih dari kesombongan, maka dia akan berupaya untuk mencari kebenaran. Upaya dia untuk mencari kebenaran dalam rangka untuk memperbaiki amal. Bukankah demikian? Tapi kalau sudah hati sombong, tertutup, berpaling, ya akan diberikan kehidupan yang sempit. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Diberikan kehidupan sempit orang yang berpaling dari peringatanku. Ini adalah para jamaah Allah. Mari kita berupaya untuk memperbaiki bukan hanya batin, tapi juga lahir. Bukan hanya lahir, tapi juga batin, dua-duanya. Dan kalau benar dalam memperbaiki batin, sudah pasti akan memperbaiki lahirnya. Orang yang mengatakan yang penting kan hatinya, ya, at-taqwa hauna, kata Nabi, pakai dasar at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Taqwa itu di sini, betul. Tapi taqwa di sini ini akan memancar dengan zahir. Dan Umar bin Khattab mengatakan nahkumu bid zawahir, kami menghukumi zahir-zahirnya. Adapun batin adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini kita insyaallah masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu karakteristik agama Islam, halaman 31 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan memahami ihsan ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan menyampaikan pembahasan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, bagi kaum muslimin dan muslimat pemerhati roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini untuk lebih memahami lagi, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Telepon yang pertama kami berikan kesempatan. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini, di mana? Hamba Allah di Sumatera, Pak Ustadz. Silakan pertanyaannya langsung, Ibu. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pencerahannya, Pak Ustadz. kita sudah menjalankan sunnah sesuai Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang kita amalkan. Karena setan ini kan emang kalau setan mau kita tahu gitu, istighfar, kemudian minta minta kepada Allah sepanjang putur gitu Pak Ustadz, mohon petunjuknya Pak Ustadz supaya kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Iya, baik Ibu. Ya, syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya. Beliau bertanya bagaimana kiat untuk bisa istiqomah. Ya, yang pertama ketahuilah Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Hendaklah engkau istiqomah sebagaimana engkau diperintahkan dan bersama-sama orang yang tobat bersamamu. Kemudian yang kedua adalah istiqomah itu maknanya kita bertauhid kepada Allah Ta'ala dan menjalankan perintah, itu istiqomah. Ya. Dan menjalankan perintah itu memang sebagaimana juga Nabi bersabda, ya istaqim walan tuhsu, istiqomahlah tapi kamu tidak akan mampu. Dalam pengertian apa? Untuk mengerjakan semuanya. Tapi kemauan harus ada. Kemauan harus ada. Ya. Terutama di sini yang tidak bisa dihindarkan yang wajib. Ketika menjelaskan makna istiqomah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan adalah tidak melakukan kesyirikan, artinya bertauhid. Ibnu Abbas menjelaskan istiqomah apa? Yaitu mengerjakan yang wajib. Ya. Ketika menjelaskan ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah lalu istiqomah. Ya. Lalu istiqomah. Maka apa? Janganlah khawatir, jangan sedih. Kabar gembira bagi kalian, surga yang telah dijanjikan. Ibnu Katsir menjelaskan Abu Bakar As-Siddiq ya, atau juga Ibnu Rajab dalam Jami'ul Muhikam menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika menjelaskan istiqomah di sini adalah tidak melakukan kesyirikan, yaitu bertauhid. Ya. Karena istiqomah itu artinya lurus. Ihdinas siratal mustaqim, la iwajaja fih, tidak bengkok. Kemudian yang kedua, Abdul Abbas mengatakan istiqomah adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Nah ini ya, namun kita berat. Istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian maka kalian tidak akan mampu. Maksudnya ulama menjelaskan yaitu tidak mampu semuanya ya. Tapi upaya untuk istiqomah harus tetap ada. Bagaimana kiat-kiatnya para jemaah untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hal ini disebutkan oleh para ulama ya. Kalau orang itu bisa istiqomah dalam beribadah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan dalam buku Al-Qawaidul Arba bahwa tanda bahagia itu ada tiga: syukur ketika dapat karunia, bersabar ketika dapat musibah, istighfar ketika berdosa. Itu tanda kebahagiaan. Idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza atnaba istaghfara fa haula istalat nuwan sa'ada. Ketika dia dapat karunia bersyukur, dapat musibah dia bersabar, ketika berdosa dia istighfar. Itu tanda-tanda kebahagiaan. Boleh saya tambahkan ya, bagaimana tentunya istiqomah? Satu, berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu. Yang kedua, usaha baik dalam urusan dunia terutama urusan akhirat, berusaha terus untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, perbaiki lahir dan batin tadi. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, syukur ya, ketika usahanya berhasil bersyukur. Ketika tidak berhasil harus bersabar. Ketika terjerumus dalam dosa, ada di situ kelalaian dalam doa, lalai dalam usaha, lalai dalam bersyukur, lalai dalam tawakal, lalai dalam bersyukur, dan lalai dalam bersabar. Yang keenam adalah istighfar. Yang ketujuh adalah apa? Yaitu berusaha mencari teman yang baik. Ya. Yang kedelapan apa? Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Yang kesembilan, jangan remehkan perbuatan buruk sekecil apapun. Insyaallah ya istiqomah bisa diraih. Ya, doa, usaha, tawakal, syukur, sabar, istighfar, pilih teman yang baik. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Insyaallah, mudah-mudahan ya istiqomah kita dapatkan. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang selanjutnya masih di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, selamat pagi. Saya mau interaktif bisa Pak? Silakan bertanya. Silakan, dan Bapak siapa di mana ini? Pak Krisna Pak. Silakan Pak Krisna. Saya mau menanyakan ini Pak. Pak dikecilkan dulu Pak volumenya yang ada di belakang itu. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja. Ya. Oke. Okay. Saya kan istri saya ini kufur nikmat Pak. Istilahnya saya sampai dijolimin dan sampai istri saya tidak apa yang dihasilkan oleh suami. Jadi tidak dibilang tuh dia yang kufur nikmat. Itu seperti apa Pak? Jadi saya sampai saat ini pun saya bertengkar dan selama sudah satu bulan saya memberikan nafkah itu tidak boleh, tidak bisa, sampai menemui anak tidak bisa, itu gimana, dosa besar atau gimana gitu loh Pak. Jadi kayak termasuk anak-anak saya memukul saya, menendang saya, itu hukumnya seperti apa tuh Pak nantinya Pak, di sananya Pak, anak-anak tiri saya Pak, gitu Pak. Ya. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan ya. Ketahuilah, hubungan suami istri merupakan hubungan yang akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Suami istri itu punya hak dan kewajiban. Orang yang bijak selalu memperhatikan kewajiban, terkadang bisa mengalah atas hak untuk kemaslahatan ya. Namun yang pasti suami diberikan kelebihan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan dengan sebab keutamaan satu di atas yang lain dan nafkah dari harta yang mereka berikan. Sampai-sampai begitu besarnya ya hak suami, Nabi bersabda, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh menyuruh orang untuk sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Tapi betul pula istri punya hak kepada suami. Namun dalam perjalanan terkadang terjadilah apa yang beliau sampaikan, ya. Kalau memang betul seperti itu, maka ketahuilah ya, neraka itu kebanyakan dipenuhi oleh para wanita. Nabi bersabda, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan la asanta ilahidahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Rawahu Nabi, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita, mereka kufur. Lalu ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, mereka kufur kepada suaminya, alias tidak bersyukur pada suaminya dan mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Yakfur al-ihsan. Seandainya engkau berbuat baik kepada istri itu selama setahun, kemudian dia melihat ya sesuatu yang tidak cocok satu hal, maka dia mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ya. Jadi kita berbuat sepanjang tahun baik, terus dia kita lengah sedikit, apa ngomongnya? Kamu tuh gak pernah berbuat baik sama saya. Itu ciri-ciri ahli neraka. Jadi ciri-ciri ahli neraka itu tidak bersyukur, kufur nikmat, tidak bersyukur pada suaminya. Ya, ciri-cirinya bagaimana diantaranya? Ini suami sudah berbuat baik, ketika melihat kekurangan sedikit langsung ngomong apa? Aku tidak pernah melihat kebaikan. Ya, nah ini ya bagi para wanita yang seperti itu hendaklah menjadi peringatan. Ya, dan kepada bapak yang bertanya, hendaklah kita juga mendidik anak dan istri sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata Ali bin Thalib? Alimuhu wa adibuhu, ajarkan ilmu dan ajarkan akhlak. Kalau kita tidak bisa mengajarkan ilmu dan akhlak kepada anak dan istri, mari kita bersama-sama datang ke tempat majelis-majelis ilmu, dibawa di situ, dibawa kepada orang-orang yang punya ilmu untuk meminta ya, pencerahan, ya, minta nasihat, sehingga apa? Membangun keluarga tidak hanya membangun fisik, ya, dipenuhi hartanya, dipenuhi keperluannya, tapi juga membangun hatinya, membangun ibadahnya, membangun mentalnya. Ini kewajiban, suruh menjaga dari neraka. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan membacakan pesan singkat yang telah masuk dari Umu Khairan di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Kami, ibu-ibu atau ummahat, jika sholat di rumah seringkali sholat menggunakan baju rumah yang seadanya atau tidak bagus, walaupun dilapisi mukena yang juga biasa saja. Kadang ana merasa malu kepada Allah yang merasa saya dilihat oleh Allah. Mohon nasihatnya Ustaz tentang hal semacam ini, silakan. Begini ya, terkait dengan pakaian, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa disuruh untuk menggunakan pakaian yang bagus ya, seperti dalam ayat khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, hendaklah kalian menggunakan pakaian-pakaian yang bagus ketika kalian mendatangi masjid, ya. Itu dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 31, ya, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid, hendaklah kalian menggunakan pakaian-pakaian zinah, yaitu pakaian yang baik ketika masuk masjid. Nah, ukuran baik di sini tentu relatif, ya. Zinah, ya, yang terbaik bagi kita untuk kita pakai, ya. Kemudian yang terpenting adalah tidak ada najisnya. Kemudian menutup aurat ketika sholat, karena aurat sholat dan aurat tidak sholat itu tidak sama, baik laki maupun perempuan, ya. Nah, maka di sini hendaklah menutup aurat dan terhindar dari najis. Ya. Kalau memang bisa, karena di rumah ya para wanita itu lebih baik sholat di rumahnya, memang betul, ya. Sholatul mar'a fi baitiha khairun min sholatiha fi hujratiha, wa sholatuha fi hujratiha khairun min sholatiha fi dariha, wa sholatuha fi dariha khairun min sholatiha kharij, ya, itu fil masjid. Artinya di sini sholat seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjid. Dan Nabi juga menyarankan di rumah itu ada tempat khusus untuk sholat. Itu. Nah, sehingga di sini juga hendaklah berpakaian yang baik, ya. Namun seandainya bukan yang terbaik, ya tidak ada masalah. Yang penting, ya, yaitu apa? Suci dan menutupi aurat, ya. Bukan satu kewajiban di sini, ya. Tapi apa? Anjuran. Ya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, kami bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, kalau para akhwat yang sedang memasuki masa datang bulan, dalam hatinya ada rasa keinginan atau kangen ingin sholat atau ibadah lainnya, apakah ini termasuk bentuk taufik atau hidayah dari Allah? Syukran Ustaz. Jadi ketika para akhwat, para kaum wanita, ketika mengalami haid, datang bulan, ya, mens, lalu ada keinginan untuk beribadah, apakah itu termasuk dari hidayah Allah SWT? Tentu saja orang yang merasa bahagia dan senang dengan perbuatan baik yang dilakukan dan merasa sedih dengan perbuatan dosa yang dikerjakan, itu adalah orang beriman. Seperti Nabi bersabda, man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Wa man sa'atu sayyi'atuhu fahuwa man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Rawahu An-Nasa'i. Barang siapa yang senang, ya, membuat dia senang perbuatan baik yang dilakukan, kemudian membuat dia sedih perbuatan dosa yang dikerjakan, itulah orang beriman. Ya, itulah orang beriman. Jadi orang beriman itu harus senang dengan perbuatan baik dan sedih dengan perbuatan dosa. Apakah ini merupakan hidayah karunia? Iya. Iya. Lantas ibadah apa yang boleh dilakukan? Apa saja? Kecuali tawaf. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi tentang apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang haid ketika haji, apa kata beliau? If'ali kullama yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Kerjakan, lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf, karena tawaf harus suci, termasuk juga sholat harus suci. Maka yang lain boleh, yang lain boleh, meskipun ada khilaf, ya, megang Quran tidak boleh, ya. Sementara ayat yang dijadikan sebagai dasar, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci, berarti orang haid tidak boleh. Emang ada khilaf para ulama, namun diberikan jawaban atas ayat itu bahwa dimaksud dengan kitab suci di sini ada dari Al-Mahfud. Yang suci maksudnya apa? Para malaikat, la yamassuhu illal mutahharun. Karena di sebelum ayat itu ada apa? Ya, ada ayat yang mengatakan apa? Innahu laquranun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya ada Quran yang mulia fi kitabim maknun, di tempat yang terpelihara, itu apa? Lauhul mahfuz. Ya. Nah, sementara Nabi mengatakan silakan kerjakan apa saja, ya, termasuk baca Quran dan lain sebagainya. Kecuali tawaf, karena tawaf harus suci dan salat harus suci. Nah, ini memang ulama beda pendapat, namun bagi saya yang rajih boleh mau ngaji, mau zikir pagi petang, ya, boleh. Demikian. Adapun hadis yang mengatakan la yamassu Qur'an illa tahirun, tidak boleh pegang Qur'an kecuali orang suci, maka ada ulama yang mendhaifkan, seandainya itu sahih, maka disebut kata tahir di sini adalah lafaz yang mustarab, lafzul mustarab, bisa suci dari hadas, suci dari najis, suci dari kesyirikan. Sementara orang mukmin tidak najis. Ya, al-mukmin la yanjus. Kata ulama, kalau ini maknanya masih bisa kemungkinan kesana kemari, ya, idza tatarraqa al-ihtimal saqata al-istidlal. Kalau memang mengandung ihtimal kemungkinan ini, kemungkinan itu, maka pendalilan gugur dengan sendirinya. Sehingga apa? Kembali kepada asalnya, yaitu apa? Ya boleh, enggak ada masalah. Allahu a'lam. Tapi ini tetap ulama beda pendapat, dan saya ambil pendapat yang bagi saya yang kuat tadi. Orang haid boleh baca Quran, boleh zikir pagi petang, ya. Lebih-lebih pengalaman, ya, wanita yang haid itu emosinya agak naik, ya, betul Pak, ya. Ya. Allahu a'lam apakah ini disebutkan hadis inna syaiton yajri. Mereka lewat melalui aliran darah. Ya, biasanya itu merubah emosi seorang wanita. Nah, kalau itu tidak dibarengi dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, ya, akan lebih berat bagi dia. Sehingga silahkan, tidak ada masalah. Dan jawabannya adalah karunia. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Dan jazakallah khairan kepada ikhwan di masjid, kepada pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, ikhwan yang dari studio, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, yaitu berupa amal, ilmu bermanfaat, amal soleh. Kemudian Allah kasih petunjuk pada kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.